Pak Sofyan, menurut Anda, kenapa tindak kekerasan di Indonesia beberapa waktu terakhir ini cenderung meningkat, Pak? Sekarang gap di antara the have and the have not, ya. Yang orang miskin itu kan sekarang menjadi tambah kesenjangannya tambah besar, ya. Ini kita lihat sekali di mana orang tuh dengan harga-harga barang, 9 bahan pokok naik semua, itu kan rakyat kecil tuh tambah susah. Dan inilah menurut saya yang harus kita perbaiki. Dengan sesuatu yang makin susah rakyat kecil itu kan orang cepat marah. Juga kriminalitas meningkat, ya, terus sekarang penculikan sudah tambah banyak dan segala macam. Inilah keamanan dan lain-lain. Ini menurut saya penting. Pemerintah itu harus menjamin masyarakat ini. Dan juga ekstremitas, segala ekstremitas-ekstremitas itu tidak lepas daripada masalah ekonomi kita. Kalau pertumbuhan ekonomi kita tinggi dan kita memang membangun bisa cepat dan rakyat itu bisa dikasih kerjaan lebih banyak, pasti pengangguran itu menyebabkan semua itu lebih tenang ke semuanya bekerja. Tapi kalau semua itu gapnya tambah besar, penganggurannya makin banyak, kemiskinan makin bertambah karena naiknya barang-barang itu, karena marahnya orang itu, jadi semua ini segala yang ekstrim pun dilakukan hanya untuk memperlihatkan dan caranya untuk saling artinya memperlihatkan hal-hal yang berbuat hal-hal yang negatif sehingga akhirnya kita semua menerima akibat-akibat ini semuanya. Maka itu sebenarnya kita perlu pemimpin yang cepat, kuat dan punya keberanian untuk cari terobosan-terobosan dan menyelesaikan apa yang sudah kita sepakati bersama melalui paket-paket, melalui prioritasnya, melalui infrastrukturnya. Ini yang menurut saya yang belum terjadi dan belum cepat. Kita masih berwancana aja sampai sekarang ini. Ini yang menurut saya yang membuat kita ini nggak maju-maju sampai sekarang. Berarti meski pemerintah mengutamakan tindakan tegas dalam mengatasi kasus kekerasan, belum tentu akan berhasil ya, Pak? Oh iya, karena begini ya. You mau bikin keamanan sekeras apapun, you mau bikin ditaktok apapun, kalau rakyat lu nggak makan, pasti ribut terus. Kalau ekonomi yang nggak maju, pasti ribut terus. Yang menjadi prioritas utama menurut saya adalah ekonomi ini kita harus majukan. Kalau rakyatnya ada kerjaan, dia nggak usah susah anaknya cari kerjaan, tidak susah cari pendidikan, kesehatan, pasti menjadi membaik semuanya. Tapi kalau tidak ada dan bikin begitu susahnya sekarang dan hidup jarak makin susah, tentu aja mata orang gelap semua sekarang. Akhirnya you tidak bisa cegah ketidakstabilan ini dengan segala ekstremitas itu keluar semua. Dan karena orang tidak ada yang takut sama siapapun sekarang ini, karena pemerintah pun tidak ada yang ditakutin lagi sekarang ini, dan semua mau bikin seenak-enaknya aja dengan dalil demokrasi, dengan dalil apa saja mereka buat, sehingga akhirnya merugikan kita semua. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas visi yang telah Anda sampaikan. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita dengan Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.